ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara saudariku, kita telah menunaikan salat isya berjamaah. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan insyaAllah. Kita lanjutkan. Kita tengah membahas tentang esensi kebangkitan umat yang bersumber dari masjid. Kita coba bahas dulu dasar awal tentang pembangunan dan kehadiran masjid di tengah kehidupan manusia. Setelah itu paham runtutannya, baru kita masuk kepada substansi pembahasannya sehingga pengetahuan kita bisa lebih luas, wawasan bisa lebih terbuka, dan kesimpulannya bisa maksimal kita dapatkan. Pertama, kita telah uraikan tadi bahwa saat manusia pertama diturunkan ke bumi, inti utama masjid yang tersimbolkan dan terletak kepada Ka'bah itu sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan turunnya kehidupan manusia di muka bumi. Allah firmankan inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama, tempat pertama yang dibangunkan untuk manusia adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian pada masa Nabi Nuh alaihissalam, tadi kita sampaikan, terjadi banjir besar. Bagian atas Ka'bah tersapu oleh banjir tadi. Tersisa pondasinya. Jika satu sisi saja dari pondasi disebut qa'idah, lebih dari itu disebut dengan qawa'id. Karena Ka'bah memiliki empat sisi, maka pondasinya pun lebih daripada satu, dijamakkan kalimatnya menjadi qawa'id. Utuhnya disebut dengan bait, pondasinya disebut dengan qawa'id. Selanjutnya 6-7 generasi setelah Nabi Nuh alaihissalam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi mulia yang kelak dari keturunan beliau dari dua istrinya melahirkan nabi-nabi dan rasul sehingga disebut dengan Abul Anbiya. Beliaulah Nabi Ibrahim alaihi salam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara tugasnya untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah sehingga menjadi bangunan utuh seperti sebelumnya. Meninggikan dalam bahasa Arab disebut dengan yarfa', yarfa'u, sesuatu yang akan ditinggikan. Baik, bait ini Ka'bahnya, qawaid pondasinya, yarfa', meninggikan. Diabadikan kisah ini di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127 paling kiri sebelah atas. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Perhatikan urutannya. Wa id yarfa'u, dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah. Yarfa'u Ibrahimul qawaid, ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah minal bait, dari Ka'bah, sehingga berwujud seperti semula. Maka sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bahnya kemudian kembali seperti semula dalam kondisi bangunan yang utuh sampai ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari masa Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kisaran 30 generasi dari jalur Nabi Ismail alaihi wasallam. Di Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Sarah, nanti dari situ melahirkan Ishaq alaihi wasallam. Dari Nabiullah Ishaq turun kemudian Yakub, dari Yakub turun kemudian Yusuf, ambil ke sebelah kanan dan Zakaria, kemudian keponakannya Imran, Imran menikah dengan Hanna, Hanna melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa. Lanjut ke sebelah kiri nanti ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman, dan nyambung dalam keluarga ini sampai puncaknya di Nabi Isa alaihi salam. Dari jalur kanannya lagi menikah dengan Sayyidah Hajar, melahirkan Nabi Ismail alaihi salam. Dari Nabi Ismail inilah kemudian melahirkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah.

الضحاب والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك سوف وسوف يعطيك وسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Jazakallah khair. Anda sempurnakan apa anda 30 juz dan anda akan merasakan lebih daripada apa yang anda rasakan saat ini. So, anda kuliah? Masih sekolah, Ustaz. Sekolah di mana? Di SMK Persis. Oh, SMK. Kelas berapa? Kelas 3, Ustaz. Kelas 3. Bisa selesaikan Qurannya sampai dengan selesai sekolah? Siap, Ustaz. 30 juz. Baik. Kapan liburnya? Saya libur. Itu selesai UN tanggal 20 April, Ustaz. 20 April. Liburnya 20 April. Ya, jadi sekarang masih kuliah, masih sekolah. Ya, Ustaz. Susah, gimana caranya ya? Ustaz, ada. Saya mau kasih anda umroh 2 pekan ke depan. Tapi andanya gak libur, gimana? Pilih umroh, pilih sekolah. Saya akan pilih bertemu dengan Allah. Teh, anda tidak bisa memilih kalau bertemu dengan Allah. Anda tinggal dulu baru ketemu deh. Oh ya, hasil kini anda bikin paspor. Kemudian mudah-mudahan bisa dipercepat. Nanti minta izin pada sekolahnya. Saya akan masukkan nama anda ke diantara 34 yang ikut umrah. Langsung nanti dapat hadiah dari kerajaan besar Saudi Arabia. Jazakallah khair. Teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan malam ini. Semoga Allah berikan kemuliaan untuk anda. InsyaAllah besok subuh saya juga akan berikan hadiah yang sama di Masjid Kota Baru Parahyangan. Kita berjumpa besok untuk satu orang lagi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas ceramah yang sangat luar biasa untuk kita semua di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita peroleh bisa bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, demikian rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik.